Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab syarah Aqidah Al-Wasithiyah dan kita sudah sampai di pembahasan tentang iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang baik dan yang buruk. Ini adalah pertemuan yang ke-32 di halaman 71. 6. Nah, di sini dijelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang bahwasanya ya, ketika orang menisbatkan diri kepada kejelekan, maka di situ adalah wasyarru laisa ilaika, kejelekan itu tidak bisa ditujukan kepadamu. Artinya, kalau misalnya antum itu mendapati ternyata takdir saya seperti ini, apa yang terjadi pada diri saya ini seperti ini, tidak sesuai yang diharapkan, maka itu dikatakan oleh orang tersebut takdir saya buruk. Nah, keburukan itu tentunya ya, tentang pembahasan khairi wa syarri, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Bahasanya tentang kejelekan ini adalah yang ketika ditakdirkan menurut sisi pandang manusia, tapi takdir Allah Azza wa Jalla semuanya adalah baik, semuanya adalah baik. Ya, makanya disebutkan wasyarru huna bi'tibaril maqduri wal maf'uli. Kejelekan di sini ini dilihat dari sudut pandang dari al-maqdur, yang ditakdirkan dan yang dikenai. Maf'ul maksudnya dikenai takdir. Yang dikenai takdir itu manusianya. Amma bi'tibari fi'li, sedangkan menurut sisi pandang fi'il, perbuatannya, fala, maka itu baik semuanya karena takdir. Walihada qala Nabi SAW, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak bisa ditujukan kepadamu. Tidak bisa ditujukan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wah, ini jelek takdirnya Allah. Bukan. Tapi di sini kata-kata al-maqdur, yang ditakdirkan, wal maf'ul, yang dikenai takdir, yaitu manusianya, kalau di situ disebut bahasanya seperti halnya takdirnya menimpa orang-orang yang beriman, tentunya mengimani. Ini adalah takdir dari Allah Azza wa Jalla. Baik bisa baik maupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah. Dan ini menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan bahwasannya ketika kita mengimani takdir, ini tentu adalah suatu bentuk akidah yang paling kuat bagi setiap seorang mukmin ketika dia itu memahami konsep iman kepada takdir. Kenapa? Sebelumnya kita bahas juga tentang bahwasanya Allah Azza wa Jal telah menciptakan takdir itu 50 ribu tahun sebelum Allah Azza wa Jal menciptakan langit dan bumi. Lalu dengan apa orang itu sekarang senewen, orang itu depresi, orang itu kemudian merasa bahwasanya Allah Azza wa Jal itu tidak memihak pada dirinya. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Ya, bisa jadi orang tua kita mengatakan, aku sakit dadi kong ini, ambien kok kowe set. Nah. Paham gak? Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Ya, kita menjadi seperti ini. Tanda kutip, tidak seperti yang diharapkan orang tua kita. Kemudian orang tua kita mengatakan apa? Ya, orang tua kita maksudnya orang tua secara global ya, bukan orang tua antum. Orang tua. Tanda kutip orang tua. Maka dia akan mengatakan, orang tua akan mengatakan menyalahkan. Aku ingin kok tak kon sekolah set. Kon sinau wegah. Kon prihatin wegah. Nah, itu bahasa Jawanya. Artinya engkau disuruh belajar enggak mau. Engkau disuruh belajar set, malas. Engkau disuruh prihatin enggak mau dan seterusnya. Nah, inilah yang membuka pintu-pintu syaitan. Kenapa? Menyalahkan masa lalu dengan apa yang sudah terjadi. Nah, nanti akan disebutkan. Bahkan kita sudah menyebutkan sebelumnya ya tentang apa? In asabta ya idza asabta syai'an fala taqul law anni fa'altu kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Lau anni taftahu abu syaitan. O kama kala Nabi SAW, apabila engkau itu ditimpa musibah, maka jangan kau katakan, seandainya aku melakukan ini dan itu, tentunya tidak jadi seperti ini. Tapi katakanlah, ini adalah sudah menjadi apa kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena kalau kita itu sering senantiasa mengatakan lau, lau, lau, lau, seandainya, seandainya, seandainya, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Kuncinya di situ, Mas. Kuncinya di situ tentang takdir itu. Kuncinya ketika kita meyakini bahwasanya semua takdir dari Allah Azza wa Jalla itu adalah baik. Sebagaimana ketika ada orang mau nikah, dia bikin apa, Mas? Bikin persyaratan. Saya akan menerima Anda sebagai menantu saya kalau Anda tidak menduakan anak saya. Ya, misalnya. Itu kalau dikatakan apa? Sarannya sah. Tapi bisa jadi dia mendahului takdir. Sarannya sah. Tapi bisa jadi dia mendahului takdir. Karena dia gak tahu apa yang terjadi akan masa depan. Dan apa yang terbaik buat anaknya. Paham di sini? Nah, oleh karena itu, terkadang ketakutan-ketakutan, was-was syaitan itu menimpa hamba, manakala ada kekhawatiran terhadap apa? Masa depan. Dia khawatir enggak? Dia takut enggak terhadap masa lalu? Bukan. Dia sedih. Jadi, tentang iman, tentang takdir ini, Mas. Ya, kronologisnya, kalau antum sedih, antum akan mengenang dan akan mengatakan apa? Seandainya, seandainya, seandainya. Itu pun buka pintu syaitan. Ya. Membuka pintu syaitan. Kemudian, kalau kemudian ketakutan-ketakutan terhadap apa yang akan terjadi, masa yang akan datang, berarti antum pun atau kita itu tidak mengimani tentang Allah Azza wa Jalla telah menciptakan diri itu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Paham gak, Mas? Ini di antara dua, kalau takribu dihennya. Paham gak, Mas? Jadi gini, ini kalau metodenya sesolen masyarakatullah. Nah, ini. Sama bulwa ini. Kitab ini aja. Nah, ini kitab. Ini takdir Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun. Ya. Ini kita di sini. Ini di sini apa? Hah? Bukan. Ini yang masa depan. Ini yang masa lalu. Ya, ini yang masa lalu. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW yang masa lalu apa? idza asabta syai'an fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Kalau ditimpa suatu sudah kejadian nih, sudah Allah takdirkan, jangan mengatakan seandainya aku tidak melakukan ini dan itu, tentunya tidak seperti ini. Ini masa lalu, Mas. Paham? Ini antum di tengah-tengah sekarang nih. Nah, antum ketika mengatakan seandainya, seandainya terus membawa kesedihan. Paham? Membawa kesedihan. Karena sedih itu berkaitan dengan apa yang terjadi masa lalu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Paham? Nah, sedangkan ya sedangkan kaitannya dengan apa yang akan datang, apa yang akan datang, ini sebenarnya ini sudah dijelaskan dalam hadis-hadis, salah satunya hadis tentang apa? Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi, ya. Sebelumnya Allah menciptakan apa? Takdir. Allah menciptakan takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu apa yang perlu ditakutkan kalau takdir itu sudah ditulis semuanya? Nah, inilah yang menyebabkan ketakutan, Mas. Ketakutan yang akan terjadi masa depan. Karena takut itu apa yang terjadi pada masa depan. Kalau sedih, apa yang terjadi pada masa lalu. Ditariknya seperti itu, Mas. Nah, sehingga antum posisinya gimana nih hari ini? Apakah kemudian antum itu tidak bisa, ya, tidak bisa apa, move on terhadap kesedihan masa lalu, ya? Atau antum itu menganggap bahwasannya, antum menganggap bahwasannya yang akan datang itu sama saja, nggak akan jauh dengan masa lalu saya. Padahal antum belum tahu apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Paham sampai di sini, Mas? Nah, sehingga di sini, Mas, ana memberikan bisa jadi ini adalah faedah yang penting pada sore hari ini, ya. Yaitu gini, Mas. Nah, kita tulis di sini aja. Ya. Ini adalah manusia. Ana enggak akan nyebut kepala dan seterusnya. Ya, suratul ra's, Mas. Idza quti'a ar-ra's fala surata lah. Ini anggapannya apa? Manusia. Ya. Ini manusia. Orang. Ini masa lalu. Masa lalu. Ini masa yang akan datang. Ya. Masa yang masa depan. Masa depan. Nah, ini kesini dia takut. Ini kesini apa? Sedih. Nah, kaitannya dengan masa lalu dan sedih ini, kaitannya dengan takdir, sebagaimana kita pelajari ini adalah ketika apa? Lau fa'altu kada lakana kada. Ini apa? Qaddar Allah. Ya. Qaddar Allah. Wa ma syafa'a. Fa'ala. Qaddar Allah wa ma syafa'a. Paham? Di sini, Mas. Yang masa depan ini apa? 50 ribu tahun. Takdir. Telah diciptakan. Ya. Ditulis sebelum sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini itu Mas, ini istighfar, ini akhadu sabab. Akhadu sabab. Ya. Ambil sebab. Nah. Paham enggak, Mas? Belum. Jadi gini, Mas. Antum di tengah-tengah di sini. Kalau yang kaitannya dengan masa depan, ini adalah rasa takut. Misalnya apa? Seorang yang tadinya kerja di tempat ribawi, kemudian dia memutuskan untuk berhenti karena takut kepada Allah Azza wa Jalla tentang masalah riba dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya yang saya takutkan adalah apa yang terjadi setelah saya resign. Nanti gimana? Rezeki saya bagaimana? Dan seterusnya. Nah, begitu juga dia sedih. Kenapa dulu saya memilih yang seperti ini? Kalau tentunya saya itu ngajinya lebih awal, tentunya tidak bisa, tidak seperti ini. Ini semuanya adalah masa lalu. Nah, masa lalu ini harus disertai dengan perkataan qaddarallahu wa masyafa'at. Allah sudah mentakdirkan dan Allah mempunyai kehendak. Ya. Apa yang terjadi itu adalah bagian dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak perlu lau. Ini tidak perlu lau terhadap masa lalu. Kalau terlalu banyak lau masa lalu akan membuka pintu-pintu syaitan. Ya. Seandainya dulu saya belajarnya mempeng, tentunya enggak jadi seperti ini. Ya. Atau kalau saya dulunya enggak belajar di sini, tentunya enggak seperti ini. Dan seterusnya. Nah, dan ini harus diikuti dengan istighfar. Wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan, Mas. Ya. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan. Ini bagus kalau nanti kita bikin bagian yang lebih jelas lagi tentang keterkaitan takdir ini, Mas. Sesimpel ini. Paham enggak maksudnya? Jadi di sini orang kita nih. Kita sekarang zaman kiwari ini. Kalau sedih kaitannya dengan masa lalu, kalau takut kaitannya dengan masa depan. Nah, sedihnya antum karena masa lalu antum itu kelabu. Ya. Banyak salahnya, banyak dosanya. Maka harus diikuti dengan kebaikan. Wa atbi isayatal hasanata tamhuha. Ikuti yang jelek itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Nah, sehingga di sini setelah Allah menakdirkan, kenapa masa lalu itu diikuti dengan qaddarallahu ma syafa? Karena ada hadisnya tadi yang sudah kita sebutkan. Ya. Paham sama ini? Karena bagian dari penyerahan diri yang terbaik. Ya. Penjelasan tentang hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam banyak hadisnya riwayat Muslim, ya. Ikhlis ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada walakin kul qaddarallahu wa ma syafa'al fa inna law taqtahu amal syaitan. Ini diriatkan Imam Muslim. Jadi ada perbedaan sedikit tentang lafadznya, tapi di sini sahih. Di sini sahih. Bersungguh-sungguhlah engkau dengan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah. dan jangan merasa lemah. Apabila telah menimpamu, sesuatu telah menimpamu, ya, idza asabaka syai', ya, idza asabaka syai'un, sesuatu itu sudah menimpamu, fala taqul, maka janganlah kau katakan, lau anni fa'altu kada wa kada, ya, lau anni fa'altu lakana kada wa kada, ya, seandainya aku melakukan ini, tentunya tidak akan bisa seperti ini, seperti ini, ya. Walakin namun, kul, katakanlah, qaddarallahu wa masyafa'al, ya, kul qaddarallahu wa masyafa'al. Nah, fa inna law taftahu amala syaitan. Jadi kaitannya, kalau berkaitan dengan takdir itu, itu masa lalu itu pakai pendalilannya itu, Mas. Ya. Masa lalu pendalilannya pakai itu. Kemudian ya, harus banyak istighfar. Karena sedih. Karena membayangkan apa yang sudah menjadi takdir itu dia anggap jelek. Sesuai dengan anggapan manusia apa? Syar. Paham enggak sih? Karena tadi takdir yang buruk itu nisbatnya kepada apa? Bi'tibari maqdur wal maf'ul. Apa yang ditakdirkan? Ditakdirkan itu maksudnya apa, Mas? Apa yang sudah terjadi? Karena kita tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Jal setelah kejadian itu sudah terjadi. Nah, ahlan. Kemudian yang kedua adalah bagian dari masa depan. Ya, masa depan. Masa depan itu kaitannya adalah Allah sudah menjelaskan banyak hadisnya. Salah satunya hadis yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang ini, Mas. Antum kalau ingat ini, Mas, tentang dari Abdullah bin Amr. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jal telah menulis, mentakdirkan semua takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini hadis riwayatkan Imam Muslim 2653. Nah, dan ini menunjukkan apa, Mas? Kaitannya, ini sudah terjadi, ini sudah ditetapkan, yang apa yang akan terjadi masa depan kita sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Di situ, ketakutan itu tidak perlu. Tapi kita harus mengambil apa? Akhdul asbab. Mengambil sebab. Kita berusaha, Mas. Kita berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Ya. Paham sampai sini? Sehingga ini tidak perlu menjadi ketakutan. Yang masa lalu tidak perlu menjadi kesedihan. Paham tuh? Nah. Ini konsep kita terhadap takdir. Semudah ini konsepnya. Tapi sangat sulit untuk diterapkan. Bagi orang yang tidak mengetahui dan tidak memahaminya dan tidak mempelajari, akan sulit sekali. Tetap saja kaitannya, apa yang terjadi akan di masa depan itu tuntutan orang-orang di sekitar antum, terutama orang tua, apa? Antum itu bahagia. Bahagia dari sisi apa? Materi. Paham? Ukurannya tetap seperti itu, Mas. Orang awam seperti itu. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita doakan orang tua kita agar mereka itu mendapatkan hidayah. Karena sesungguhnya masa depan kita sudah Allah tuliskan. Tapi kita sekarang berusaha. Berusaha menjadi anak yang soleh. Dan yang masa depan itu yang paling dasar. Paling fundamental apa? Kita berusaha menjadi anak soleh. Agar menjadi tabungan terbaik bagi orang tua kita. Meskipun orang tua kita sekarang ini masih menjadikan tolok ukur keberhasilan, kebahagiaan itu dari materi. Paham sampai di sini? Nah. Nah. Kita lanjutkan, Mas. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah tentang penjelasan. Nah, wal nafrid ad-zani misalan idza kana ghaira muhsanin an yujlada mi ya mi'ata jaldatin ya misalan idza kana ghaira muhsanin an yajlida mi'ata ya mi'ata jaldatin wa yusaffara anil balad wa an ya ini bisa tambahin wa an tapi juga bisa wa yusaffara. Tapi kalau di sini karena ada sudah ada an jadi enggak perlu tambahkan lagi. Takdirnya wa an. Karena an di sini juga bisa disebutkan di sini bisa juga tidak. Tapi biasanya adalah lebih tidak disebutkan lagi. Karena an yajlida mi'ata jaldatin wa an yusaffara. Tapi karena an yang sudah dijelaskan dan wawu di sini harf ataf mengikuti apa yang sebelumnya jadi apa wa yusaffara anil baladi limuddati amin ya limuddati amin hadza la syakka annahu syarrun binisbati ilaihi ya syarrun binisbati ilaihi maksudnya gini ya seharusnya ya walinafrud ya bahwasanya ad-dzani hukuman buat orang yang melakukan zina salah satu mafiah misalan contohnya idza kana ya apabila di situ ya ghairu muhsanin idza kana zani ghairu muhsanin ya apabila yang zina itu apa ghairu muhsan artinya apa. Apa yang disebutkan ghair muhsan, Mas? Zala wazan? Ghair muhsan. Hah? Mas Abu Ubaid? Apa? Ghair muhsan? Artinya muhsan itu apa sih? Ghair muhsan. Muhsan itu sudah dijaga. Artinya apa? Sudah nikah. Kalau ghair muhsan berarti belum nikah. Paham? Karena dari has hisnul muslim hasan. Paham? Nah. Jadi idza kana ghair muhsan an yajlida mi'ata jaldatin. Ya. Jadi hukuman seorang yang pezina contohnya adalah yang belum nikah itu di apa? Cambuk 100 kali dan diusir dari negerinya selama setahun. Hadza la syakka annahu syarrun binisbati ilaihi. Dan ini tentunya adalah kejelekan menurut sisi pandang yang dihukum dia. Lianna ya liannahu ya di sini apa la yulaimuhu lakinnahu khairun min wajhin akhar ya karena di sini tidak ada keberpihakan kepada dia namun ini adalah kebaikan min wajhin akhar dari sisi pandang yang lainnya liannahu yakunu kafaratan lahu. Karena ini bisa jadi adalah kafarat baginya, penebus baginya. Fahada khairun, maka ini adalah kebaikan. Li'anna uqubat ad-dunya ahwanu min uqubatil akhirah. Karena hukuman di dunia itu jauh lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertama alasannya, antum biasakan ketika ada li'anna maka di situ ada menjelaskan tentang apa sebab sehingga antum di sana ya kenapa syarrun di sini kenapa jelek ya yang pertama karena tidak ada keberpihakan Kemudian ya, di sini ada khairun. Kenapa alasannya? Ya, alasan yang pertama karena itu adalah kafarat baginya. Yang kedua adalah ini kebaikan. Kenapa? Alasannya yang kedua adalah ini. Li'anna 'uqubat ad-dunya ahwanu min 'uqubatil akhirah. Paham enggak di sini? Jadi cermat terhadap maksud dari paragraf yang dibaca. Bahwa khairun lahu, dan itu baik baginya. Ya. Kemudian di sini wa min khairihi annahu ya annahu rad'un li ghairihi wa naka'alun li ghairihi. Nah, ini yang lainnya. Wa min khairihi annahu rad'un li ghairihi wa naka'alun li ghairihi. Ini juga termasuk wa min. Berarti yang termasuk kebaikan juga. Nah, apakah ini masuk kepada li'anna uqubat li'anna alasan juga? Masuk, karena ini adalah bagian dari kebaikan. Ya, bentuk kebaikannya ya. Fa inna ghairahu law hamma an yazniya wa huwa ya'lamu annahu sayaf'alu bihi mithla ma fu'ila bihadha lartada'a. Ya. Lartada'a. Bal qad yakunu khairan lahu huwa aidan. Bal qad yakunu khairan lahu huwa aidan. Bi'itibari annahu lan ya'uda ila mithli hadzal 'amali. Alladhi ya sababu lahu hadha asyai. Ya, alladhi sababa lahu hadha asyai. Ya. Nah. Hadza syai'. Nah. Antum lihat di sini kaitannya bahwasanya ketika dijelaskan kaitannya di sini antum lihat bahwa khairan lahu, maka itu adalah bagi baik baginya. Ini menjelaskan kebaikan. Kenapa kebaikannya? Tadi tentang kafarat, tadi tentang apa? Hukubah dunia jauh lebih baik daripada atau lebih ringan daripada akibat di akhirat. Kemudian baikan yang lainnya adalah annahu rad'un li ghairihi wa nakalun li ghairi. Ini bagian dari terapi, Mas. Ya. Karena apa? Bisa menghalangi dan memberikan peringatan kepada orang lain. Ya, fa inna ghairahu law hamma, karena selain dia, kalau dia itu masih hamma, masih ada keinginan untuk melakukan itu, untuk melakukan zina, sedangkan dia mengetahui bahwasanya dia akan melakukannya dan kejadiannya itu seperti itu, tentunya lartada'a, tentunya dia tidak akan apa? Melakukannya. Ya. Bal qad yakunu khairan lahu huwa aidan. Begitu juga baik juga bagi dia yang sudah melakukan zina. Untuk bila minta ini. Kenapa? Bi'tibari annahu lan ya'uda. Menurut sisi pandang apa? Dia tidak akan mengulanginya. Dia tidak akan lan ya'uda. Dia tidak akan mengulanginya. Ila mitli hadzal amal. Dengan apa? Perbuatan seperti ini. Nasallahu alaihi wasallam. Alladhi sababa hadzal syai'a. Karena akan menyebabkan hadzal syai'a. Syai'a di sini apa, Mas? Ini, Mas. Cambuk lagi, Mas. Mau antum cambuk lagi. Nasallahu alaihi wasallam. Paham? Ini ada efek jera. Efek jera, efek pembelajaran. Ya. Nah, inilah yang tidak ada di negeri kaum muslimin untuk sekarang ini. Tapi masih ada di Arab. Namun itu pun ternyata berbelit-belit. Karena terkadang yang punya kuasa itu masih mendominasi di sana. Ya. Jadi objektivitas masih kurang di situ. Kita lanjutkan. Amma binisbati lil umuril kauniyah li umuril kauniyatil qadariyati. Nah, karena kemarin kita membahas tentang apa? Takdir itu ada dua. Takdir yang syar'i, takdir yang kauni. Kauni maksudnya di sini universal, yang syar'i ini adalah sesuai dengan apa yang Allah sukai, Allah cintai. Paham sampai sini? Nah. Amma binisbatil umuril qawniyatil qadariyati. Nah, sedangkan untuk perkara-perkara yang qawniyah qadariyah, universal yang sudah ditakdirkan. Fahunaka syai'un yakunu syarran bi'itibari makduran. Maka, ya, di situ ada sesuatu yang itu jelek menurut sisi pandang apa yang telah ditakdirkan. Kalmaradi, seperti sakit contohnya. Siapa dari antum yang suka sakit, Mas? Ada yang gak suka sakit? Antum suka sakit gak? Gak kan? Ayo. Bal insan idza marida, seorang itu kalau dia itu sakit, ya nasallahu alaihi ya, wa Allah yashfi. Wa Allah yashfi maridul muslimin. Semoga Allah azza wajalla memberikan kesembuhan juga kepada kaum muslimin yang sakit. Ya. Antum doakan beliau. Ya. Saudara kita dona, semoga Allah azza wajalla memberikan kesembuhan kepada beliau. Ya. Karena bisa jadi doa-doa antum itu Allah ijabahi. Enggak ada yang tahu. Paham? Nah, fala syakka anna al-marada syarrun bi nisbati lahu. Tidak diragukan lagi bahwasanya sakit itu adalah jelek menurut sisi pandang dia ketika dinisbatkan kepada dia. Wah, ibu loro to. Antum mau kajian ternyata sakit gigi misalnya. Kenapa enggak kajian? Sakit gigi, Ustaz. Nah, atau batuk, Ustaz, pilek, Ustaz, dan yang lain. Gak jadi melakukan kebaikan kan? Karena ada alasan sakit. Tentunya itu adalah menurut dia sudut pandangnya jelas jelek. Nah, lakin fihi khairun lahu fil waqi. Nah, antum lihat. Namun di sini ada kebaikan baginya dalam kenyataannya. Fil waqi. Ya, wa khairuhu takfirud dunub. Kebaikannya dia itu adalah penghapusan dosa. Ini yang pertama. Kebaikan dari apa yang ditakdirkan Allah Azza Jalla berupa sakit itu adalah menghapuskan dosa. Yang kedua, qad yakunul insan alaihi dunub. Ya. Orang itu terkadang apa? Khairuhu takfiru dunub pertama, qad yakunul insan alaihi dunubun. Dunub. Ya. Ini antum lihat di sini, fala syakka ma'na. Takfiru dunub pertama. Qad yakunul insanu alaihi dunub. Ya. Orang itu mempunyai banyak dosa. Ya. Dunubun. Maka farahal istighfaru wa taubat. Ya. Apa yang tidak bisa ditebus dengan hanya sekedar istighfar dan taubat, Mas? Paham? Jadi, qad yakun. Bisa jadi. Jadi, ini yang kedua, Mas. Kenapa sebutannya takfir dunub? Nah, ini bukan yang kedua, Afan. Ini menjelaskan kenapa ini disebutkan takfirud dunub. Karena bisa jadi orang itu punya dosa yang banyak, dunubun. Dosa yang banyak. Maka faraha al-istighfaru wa taubatu. Dosa yang tidak bisa ditebus, tidak bisa diampuni dengan sebab istighfar dan taubat, Mas. Liwujudil mani, liwujudi mani. Ya. Liwujudi mani'in. Karena ada penghalangnya, Mas. Ada faktor penghalangnya. Paham kami sih? Ada faktornya penghalangnya. Masalan li'adami sidqi niyatihi ma'allahi azza wa jal. Contohnya adalah ketidakadaan. Ya. Ketidakadaan apa, Mas? Tentang apa? Dia tidak sidq niat. Niatnya itu tidak jujur. Tidak lurus. Ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Ma'allahi Azza wa Jal. ketika dia berniat untuk melakukan apa saja berkaitan dengan ibadah harusnya ditujukan kepada Allah Azza Jal, niatnya enggak jujur. Niatnya tidak jujur. Nah, wa ta'ti hadhihi al-amrad wal 'uqubat. Ya. Dan terkadang datangnya ini, ini fatukaffiru hadhil dhunuba. Ya. Fatukaffiru hadhil dhunuba. Ya. Datangnya amrad, berbagai macam penyakit, wal 'uqubat dan hukuman-hukuman. Ya. Ini menghapuskan dosa-dosa ini, Mas. Ini bermanfaat buat kita. Sangat bermanfaat buat kita. Jadi ana ulangi lagi, Mas, tentang ini, Mas. Ya. Amma binisbati lil umuril qawniyatil qadariyah, tentang perkara-perkara yang sifatnya universal, yang itu adalah bagian dari takdir. Ya. Fahunaka syai'un yakunu syarran bi'itibari maqduran. Ya, di situ bisa jadi ada sesuatu yang dipandangnya jelek menurut apa yang ditakdirkan. Contohnya apa? Sakit. Nah. Sakit. Ya. Paham? Adon? Sakit. Ya Allah yashfik. Oh, lah bahasa insyaAllah. Fal insanu idha marido. Seorang itu kalau sakit, tentunya dia akan menisbatkan itu jelek buat saya. Ya. Itu jelek buat saya. Lakin fihi khairun lahu fil waqi'. Namun itu baginya ada kebaikan. Apa? Pada kenyataannya ada kebaikannya. Dan wa khairuhu, dan kebaikannya itu apa? Takfirud dunubi. Menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Nah. Qad yakunu al-insanu 'alaihi dunubun ma kaffaraha al-istighfar wa at-taubah. Karena alasannya, kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan sakit? Karena ketika orang itu dia itu beristighfar dan taubat, belum tentu dosanya itu Allah ampuni dengan sebab istighfar dan taubat. Karena apa? Liwujudin mani, karena ada faktor penghalangnya. Ada faktor penghalangnya. Kayak misalnya apa? Orang dulunya ketika kerja di bank sehat-sehat saja. Kemudian dia keluar untuk hijrah. Habis itu sakit, sakit terus. Gak pernah selesai-selesai. Sakit terus, sakit-sakitan. Kira-kira apa itu? Karena Allah Azza Jal ingin menjadikan dosa-dosa masa lalunya dibersihkan. Dibersihkan. Dan itu bagian dari kecintaan Allah Azza Jal. Ya. Karena di sini, kenapa ada penghalangnya? Contohnya apa? Karena niatnya tidak benar. Ketika harusnya ditujukan kepada Allah Azza Jal, dia tidak berniat kepada Allah Azza Jal. Dia bisa jadi melakukan haji dan umroh misalnya, tapi tidak ditujukan kepada Allah Azza Jal. Dia masih mendua. Maka itu pun bisa jadi ketika, taruhlah misalnya apa, Mas, habis umrohan, habis haji kok watuk misalnya. Padahal harus divaksin. Ya. Padahal dia sudah divaksin. Vaksin batuk, vaksin anti flu. Ya. Kok pulang-pulang malah batuk. Wah, kudunya rasa vaksin. Nah, harusnya gak usah vaksin. Tentunya gak akan batuk. Ini salah juga. Kalau aturannya vaksin, ya wis, bismillah vaksin. Aturan ya. Kalau itu bukan aturan, milih, ya. Itu bisa milih dengan istighfar. Dengan istikharah. Nah. Paham ya? Nah, sehingga di sini, ini menghapuskan dosa. Karena ada faktor penghalangnya. Faktor penghalangnya karena niatnya gak jujur. Ya. Kemudian datangnya rasa sakit, sakit-sakit, dan ukubah, hukuman-hukuman yang bertubi-tubi. Kok uripku susah, kok uripku susah, misalnya. Ini adalah menghapuskan dosa. Ini menghapuskan dosa. Nah, ini artinya apa di sini, Mas? Bentuk cinta Allah kepada hambanya. Paham, Mas? Itu bentuk cinta Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Allah memberikan ya kebaikan itu ya. Ini karena disebutkan apa? Man yuridillahi bi khairan yusib minhu. Ya. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan uji dia. Man yuridillahi bi khairan yusib minhu. Ingat, antum tolong perhatikan baik-baik. Man yuridillah bihi khairan yusib minhu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah timpakan musibah baginya. Maka sesungguhnya musibah itu adalah bagian dari keinginan Allah Azza Jal untuk memberikan kebaikan kepada hambanya. Ini bagi orang-orang yang mau memikirkan. Bagi orang-orang yang mau belajar. Maka disebutkan di sini apa? Hal istawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tidak sama. Tidak sama. Paham sama di sini? Ini yang pentingnya, kenapa orang menuntut ilmu syar'i, hatinya akan kaya. Hatinya akan merasa bahwasanya selama ini yang saya lakukan, ini semuanya di sisi Allah adalah baik. Takdir yang menimpa saya adalah kebaikan. Sakit yang menimpa saya adalah kebaikan. Karena itu adalah bagian dari cinta Allah Azza Jalla kepada diri saya. Paham sama di sini? Naktafi bihadil kudrah. Kita lanjutkan insyaallah biinillah pada kesempatan yang akan datang. Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.